نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد pada درس yang sebelumnya kita telah memulai dengan sirah secara ringkas mengenai profil atau sirah penulis kitab yang akan kita kaji. Siapa penulis kitab Thalathatul Usul atau Al-Usul Al-Thalatha? Indak ya Taufik. أنا يا أستاذ. نعم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي النجدي التميمي. الحنبلي حفظه الله. أو رحمه الله. جزاك الله خير. فنولس كتاب ثلاثة الأصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي النجدي الحنبلي. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, di mana dan pada tahun berapa beliau rahimahullah dilahirkan? Hendak ya Sa'ud? Ustaz, apa ni, dia dilahirkan di Uyaina. Ahsanta barakallahu fiik. Pada tahun berapa? Tahun 1115 Hijrah bertepatan 1703 Masih. Masya Allah. Masya Allah. Dan beliau wafat pada tahun berapa? Wafat eh? Okey, sekejap. Oh, 91 tahun Ustaz. Umurnya 91 tahun. Ahsanta. Barakallahu fiik. Beliau wafat pada tahun 1206. Hijriah, bertepatan dengan 1792 Miladi. Dan umurnya beliau 91 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau umur yang panjang dan usia yang penuh dengan barakah. Rahimahullah. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana rihlah beliau di dalam mencari ilmu? Tentunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sejak kecil belajar bersama beberapa para ulama di antara keluarga beliau. Belajar kepada ayahnya, belajar kepada pamannya. Nah, kemudian setelah beliau sudah beranjak dewasa, beliau kemudian menuju ke kota Madinah, kemudian menuju ke kota Basrah. Di kota Madinah dan di kota Basrah beliau belajar dari dua alim, dari dua di antara kalangan masyayikh. Siapa yang bisa menyebutkan? Indak ya Mahdi? Wa'alam Ustaz. Oh. Indawan, di sana siapa? Haikal, Haikal. Di mana Haikal? Nah, Ustaz, ada. Haikal. Beliau pergi ke Madinah. Naam. Beliau pergi ke Madinah belajar dari Syekh Abdullah bin Ibrahim rahimallahu taala. Ahsan tabarakallah fi. Kemudian di kota Basrah, di kota Iraq, beliau belajar kepada Syekh yang bernama, dia belajar dari Syekh Muhammad Al-Majmu'i Al-Basri rahimallahu taala. Santa barakallahu fiik, ahsantum barakallahu fiikum. Naam. Kemudian yang terakhir, kitab-kitab apa saja yang telah beliau tulis selama beliau hidup? Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa dia? Apa di sana? Kitab yang pertama-tama yang dia tulis, Kitabut Tauhid. Kitab Tauhid Ahsan Tabarakallahu Fikum, yang mana kitab itu berjudul Kitab Tauhid Alladhi Wa Haqqullahi Alal Abid. Kemudian selain Kitab Tauhid, yaitu kitab apa? Salah satu Al-Usul, kemudian Kashfus Syubuhat, kemudian Usul As-Sitta, kemudian Qawaidul Arba, kemudian Masail Al-Jahiliyah, kemudian Masail Al-Jahiliyah, kemudian di sana ada kitab Fadlul Islam, kemudian Usulul Iman, kemudian di sana ada kitab Sirah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, kemudian di sana ada kitab Tafsir Surat Al-Fatihah, kemudian di sana juga ada kitab beliau yang berjudul Arkanus Salat Wa Wajibatuha Wa Syurutuha. Nah, kita masuk sekarang kepada nah, permulaan kitab. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab ibn Sulaiman ibn Ali An-Najdi Al-Hanbali rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Di permulaan kitabnya, al-muallif sang penulis memulai kitab ini dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dari sini kita bisa mengambil tiga faedah dari permulaan lafaz basmalah yang ditulis dan yang disebutkan oleh al-muallif Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Kita mengambil tiga faedah. Faedah yang pertama, kenapa beliau memulai kitabnya dengan bacaan basmalah? Kenapa? Faedah yang pertama, kenapa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab memulai kitabnya dengan bacaan basmalah? Jawabannya, karena ini memang disyariatkan. Memulai penulisan di dalam sebuah kitab, di dalam buku, dengan menyebut basmalah di permulaan tulisan yang dia buat, ini perkara yang amat sangat disyariatkan dari lima sisi. Disyariatkannya kita memulai sebuah kitab di dalam tulisan dengan menyebutkan basmalah disyariatkan dari lima sisi atau dari lima sebab. Yang pertama, iqtida'an bil Qur'anil Karim. Yang pertama, karena ini menyontoh kepada Al-Qur'an dan mengikuti kepada Al-Qur'an Al-Karim. Kalamullah. Fa kullu suratin mabdu'atun bil basmalah. Karena setiap surat di dalam Al-Qur'an selalu dimulai dengan basmalah. Jadi sebab yang pertama, kenapa kita disyariatkan dan kenapa sang muallif, sang penulis menyebut basmalah di permulaan kitab, karena mengikuti Al-Qur'anul Karim. Di mana Allah Subhanahu wa taala selalu memulai bacaan basmalah pada setiap surat di dalam Al-Qur'an, kecuali surat apa ya ikhwah? Kecuali surat apa ya ikhwani hafizullah? Bara'ah. Surat Al-Bara'ah atau yang disebut dengan surat At-Taubah. Surat Al-Bara'ah atau yang disebut dengan surat At-Taubah. Para ulama mereka menyebutkan kenapa surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah tidak dimulai dengan bacaan Al-Basmalah dengan dua sebab. Yang pertama, annaha min suratil anfal. Para ulama mengatakan bahwasanya surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah ini bagian daripada surat Al-Anfal, bukan surat tersendiri. Oleh sebab itu mencukupkan dengan basmalah yang ada di dalam suratul Anfal. Sebab yang pertama, karena surat At-Taubah ini merupakan bagian daripada surat Al-Anfal, bukan surat tersendiri. Maka mencukupkan dengan basmalah yang ada. Nah, jadi kata para ulama, kenapa surat Al-Bara'ah tidak disebutkan basmalah? Yang pertama, karena surat Al-Bara'ah mukammila li suratil Anfal, karena surat At-Taubah ini merupakan penyempurna dan pelengkap daripada surat Al-Anfal, dan itu bagian daripada surat Al-Anfal sehingga mencukupi basmalah di permulaan surat tersebut. Kemudian penyebab yang kedua, para ulama memberikan jawaban, annaha ay al-bara'ah nazalat bisayf wal basmalah bi aman. Bahwasanya surat Al-Bara'ah ini berbicara mengenai pertempuran, peperangan, berbicara mengenai pedang, berbicara mengenai jihad melawan orang-orang kufar dan orang-orang munafiqin. Nah, jadi penyebab yang kedua disebutkan oleh para ulama, kenapa surat Al-Bara'ah tidak disebutkan Al-Basmalah? Karena Al-Bara'ah yatakallam fi as-sayf au nazalat fi as-sayfi wal qital wal jihad. Turun surat tersebut membahas mengenai pedang, pertempuran dan jihad fi sabilillah. Dan Al-Basmalah tu'tanir rahmah, dan basmalah ini dipenuhi dengan rahmat. Nazalat fi aman, yang turun di keadaan-keadaan yang aman sehingga tidak sesuai dengan surat Al-Bara'ah. Al-Basmalah di dalamnya terdapat ketenangan, ketenteraman, kedamaian, menjelaskan tentang sebuah keamanan. Ini intisari daripada lafaz basmalah sehingga tidak sesuai dengan Al-Bara'ah yang di sana berbicara mengenai jihad, pertempuran, tidak sesuai. Oleh sebab itu Al-Basmalah tidak disebutkan di dalam surat At-Taubah awil Bara'ah. Sehingga kenapa disyariatkannya memulai basmalah pada setiap kitab? Yang pertama, annaha mabdu'atun fil Quran, karena basmalah ini merupakan ayat yang selalu dimulai pada setiap pembaca Al-Quran, pada setiap surat yang terdapat di dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah dan surat Al-Bara'ah. Ini dari sebab yang pertama. Sebab yang kedua, iktida'an bin Nabi alaihi salatu wassalam 'inda kitabati ar-rasa'ili ila al-muluk. Kenapa memulai dengan bacaan basmalah? Karena ini mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau yang tadi yang pertama mengikuti Al-Qur'an, yang kedua mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau menulis surat kepada raja-raja agar mereka diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi yang kedua, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dalam hal apa? Ketika Nabi membuat surat-surat yang mengajak para raja, pemerintah-pemerintah kufar, baik di Jazirah Arabiyah dan di selain Jazirah Arabiyah, agar mereka mengetahui agama ini dan masuk ke dalam agama Islam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menulis surat, selalu memulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya yang terdapat di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari sahabat Sufyan ibn Harb radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika Nabi alaihi salatu wassalam menulis surat kepada Raja Romawi yang bernama Herakl, kata Sufyan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis dalam risalahnya atau suratnya dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullah wa rasulihi ila Herakl azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, dari Muhammad hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan utusannya kepada Herakl pemimpinnya kerajaan Romawi. Assalamu ala man ittaba'a al-huda amma ba'd. Keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk dan hidayahnya. Amma ba'd. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk masuk dalam agama Islam. Nah, dari sini menyebutkan kepada kita Nabi SAW di setiap risalah atau di setiap rasail, tulisan-tulisan beliau kepada raja-raja yang ada di masa tersebut, selalu beliau mulai dengan lafaz basmalah. Ini sebab yang kedua. Taufik, dengar. Suara jelas sampai di sana? Jelas-jelas. Nah, kemudian yang ketiga, hafizakumullah, iktida'an bin Nabi alaihi salatu wassalam fi kitabatil ahdi wal mithaq. Yang ketiga, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam ketika menulis perjanjian. Yang pertama mengikuti Al-Quran, yang kedua mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menulis tulisan atau risalah. Kemudian yang ketiga, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis perjanjian dengan orang-orang kufar, dengan orang-orang musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memulai dengan bacaan basmalah. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian Al-Hudaybiyah bersama kufar Quraisy, ingin membuat perjanjian perdamaian dengan mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sang penulis. Nabi mengatakan, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulislah bismillahirrahmanirrahim. Maka sang penulis pun menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di dalam permulaan perjanjian. Dan siapa yang menulis pada saat itu? Hendakum ya ikhwani. Siapa yang menulis perjanjian Hudaybiyah? Ali bin Abi Thalib. Dan tabarakallahu bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, iktida'an bil anbiya, mengikuti para nabi, nabi terdahulu. Yang pertama mengikuti Al-Quran, yang kedua mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tulisan kepada raja-raja, kemudian yang ketiga mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjanjian yang beliau, kemudian yang keempat mengikuti para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mengikuti para anbiya terdahulu, di mana mereka ketika menulis surat juga menyebutkan lafaz basmalah. Dalilnya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Naml ayat ke-30. An-Naml ayat ke-30, Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang kisah Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika mengutus suratnya kepada Malik Sabah, kepada Raja Sabah yang ada di negeri Yaman, tempatnya di kota atau daerah Ma'rib di utara Yaman. Ketika Sulaiman mengirim surat kepada Malik Sabah, raja atau ratu di daerah tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu dari Sulaiman, dan itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Di sini menyebutkan bahwasanya di antara para anbiya, yaitu Sulaiman alaihi salatu wassalam, disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Sulaiman memulai suratnya kepada Ratu Saba dengan menyebut lafaz basmalah. Kemudian yang terakhir, disyariatkannya memulai sebuah kitab dengan basmalah karena ini merupakan ijma'ul ulama, konsensus para ulama, dan konsensus para ulama adalah hujjah, kesepakatan para ulama akan disyariatkannya perkara ini. Waqad ittafaqa al ulama ala istihbab dzikril basmalah fi bidayatil kutub, sudah menjadi kesepakatan para ulama akan sunnahnya menyebut basmalah di permulaan kitab-kitab. Menjadi kesepakatan para ulama akan sunnahnya menyebut basmalah pada permulaan kitab-kitab. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-Hafidh Ibnu Hajar beliau berkata, "Wa qad 'amila al-a'immatul musannifin 'ala iftitahi kutubil 'ilmi bil basmalah." Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan ini merupakan amalannya para a'immah, para ulama. Dan ini merupakan sunnahnya para ulama, amalannya para ulama, orang-orang yang menulis kitab pada zaman-zaman mereka. Selalu memulai di kitab-kitab ilmu dengan menyebutkan basmalah di permulaan kitab. Wa kadza mu'dhamu kitabir rasail, dan begitu juga mayoritas surat-surat yang mereka tulis selalu menyebutkan lafaz basmalah. Ini lima sebab kenapa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan para ulama-ulama sebelum beliau dan setelah beliau menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka memulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini ada sedikit tanbih, peringatan bahwasanya di sana memang ada sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ahlu Sunan, baik itu At-Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, dari sahabat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Ahlu Sunan, di antaranya At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud, begitu juga Dharqutni. Hadis yang berbunyi, "Kullu amrin zibalin la yabda fihi bil basmalah fahuwa aqta." Kullu amrin zibalin la yabda bil basmalah fahuwa aqta. Segala perkara, setiap ucapan, setiap omongan, setiap amalan, setiap urusan yang tidak dimulai dengan lafaz basmalah, maka itu terputus. Fahuwa aqta, maksud dari hadis di atas yaitu ma'dumul barakah, terputus dari barakahnya, enggak ada barakah. Akan tetapi ikhwani hafizakumullah, hadis di atas merupakan hadisun da'if, hadis yang amat sangat lemah. Dari sisi matannya dihukumi oleh para ulama bahwasanya hadis tersebut mutarib, hadis yang penuh dengan kegoncangan. Karena kenapa? Di dalam riwayat yang lain disebutkan aqta, terputus. Di dalam riwayat yang lain pula disebutkan abtar, terhapus barakahnya. Di dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan ajzam. Di dalam riwayat yang lain disebutkan pengganti dari basmalah dengan hamdalah. Segala urusan yang tidak disebutkan alhamdalah, alhamdulillah, maka dia terputus. Riwayat yang sangat sekali berbeda antara yang satu dengan yang lain. Dari sisi matannya sudah terjadi kegoncangan. Ini dari sisi matan. Dari sisi sanadnya, di sana ada perawi dhaif yang bernama Qurrah ibn Abdurrahman. Seorang perawi yang bernama Qurrah ibn Abdurrahman. Qaf, ra dan ta. Qurrah ibn Abdurrahman. Naam, perawi bernama Qurrah ibn Abdurrahman berkata al-Imam Ahmad atas orang ini, munkarul hadithu jiddan. Hadithnya orang ini diingkari, munkar. Tidak bisa diterima, tertolak. Begitu juga Yahya ibn Ma'in, seorang ahli hadith, mengatakan mengenai Qurrah ibn Abdurrahman, dha'iful hadith. Hadithnya orang ini dha'if, lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Tidak bisa diambil hadisnya. Oleh sebab itu, para ulama menghukumi hadis di atas bahwasannya ini merupakan hadis yang lemah. Di antaranya muhadis yang ada pada zaman-zaman terakhir, yaitu Syekh Muhammad Ibn Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, mendhaifkan hadis di atas dari seluruh jalurnya di dalam kitab beliau Irwa'ul Ghalil. Mendhaifkan hadis di atas di dalam kitabnya yang bernama atau berjudul Irwa'ul Ghalil. Ini faedah yang pertama mengenai kenapa disebutkan basmalah di dalam permulaan kitab. Kemudian kita akhiri tadi pada faedah yang pertama dengan sebuah tanbih dan peringatan mengenai hadis yang sudah kita sebutkan di atas. Kemudian faedah yang kedua mengenai lafzul jalalah. Mengenai lafaz Allah Subhanahu wa taala di dalam basmalah, bismillah. Lafzul jalalah 'alamun 'alal bari jalla wa 'ala. Allah Subhanahu wa taala ini merupakan nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa huwa al-ismu alladhi tatba'uhu jami'ul asma', yang tidak diperkenankan untuk diberikan kepada yang lain. Lafzul jalalah Allah ini merupakan nama khusus hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diperbolehkan diberikan kepada orang lain di antara makhluknya. Jadi tidak diperbolehkan bagi seorang hamba memberikan nama anaknya dengan sebutan Allah atau memberikan gelar dengan sebutan Allah. Tidak diperbolehkan, haram hukumnya, karena ini merupakan nama Allah Subhanahu wa taala khusus kepadanya. Kemudian wa huwal ismu alladhi tatba'uhu jami'ul asma', dan ini merupakan nama yang menjadi rujukan referensi kembalinya seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Mannan, dan lain sebagainya. Disebutkan yang pertama adalah Allah, karena seluruh nama-nama yang ada itu kembalinya kepada lafaz ini. Sehingga mereka menyebutkan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Ghafur, dan tidak diperbolehkan untuk dibalik. Tidak diperbolehkan mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Qawi, Allah. Ini tidak diperbolehkan karena Allah Subhanahu wa taala tempat kembalinya seluruh nama. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dikedepankan di antara seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ada. Ini lafzul jalalah. Kemudian faedah yang ketiga, faedah yang terakhir mengenai lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini, antara yang satu dengan yang lain ada perbedaan. Ar-Rahman itu ada bedanya, Ar-Rahim juga ada bedanya. Enggak sama antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Perbedaan dua lafaz di atas, yang pertama dari sisi makna. Ar-Rahman maknanya al-mutasif birrahma al-wasi'. Yang memiliki sifat rahmat yang amat sangat luas sekali. Sifat rahmat yang amat sangat sempurna. Yang luas sekali. Ini artinya Rahman. Artinya al-mutasif birrahma al-wasi'ah. Yang memiliki sifat rahmat yang amat sangat luas, yang amat sangat banyak, yang amat sangat sempurna. Kemudian Ar-Rahim, Zu Ar-Rahma Al-Wasilah, Artinya Ar-Rahim yaitu rahmat yang diberikan kepada yang lain. Kalau Ar-Rahman sifat rahmat yang merata, sifat rahmat yang sempurna, sifat rahmat yang luas dan banyak. Adapun Ar-Rahim, rahmat yang diberikan kepada orang lain. Ini dari sisi makna, sudah berbeda. Kemudian perbedaan yang kedua, dari sisi kepemilikan sifat. Bahwasanya Ar-Rahman itu nama khusus hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat Ar-Rahman tidak diperkenankan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Ar-Rahim, ini bisa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa kepada selainnya. Dari kalangan para makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala khusus sifatnya Rahman. Yang memiliki rahmat yang sempurna, yang luas. Yang banyak sekali. Adapun Rahim, sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sifat bagi makhluknya. Sehingga kita bisa mengucapkan kepada seorang manusia, orang ini Rahim. Memiliki sifat rahmat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga Rahim. Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada makhluknya. Rahmat yang diberikan kepada yang lain, makhluknya. Baik itu hewan, tumbuhan, manusia, jin, malaikat, dan seluruh makhluk-makhluk yang ada. Adapun manusia pun juga memiliki sifat rahmat yang diberikan kepada di antara mereka dari kalangan manusia. Dan ini perlu diperhatikan ikhwani hafizakumullah, bahwasanya sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sebetulnya terbagi menjadi dua. Ada sifat yang khusus hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak bisa diberikan kepada makhluknya. Begitu juga nama khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa diberikan kepada makhluknya. Seperti nama Allah lafzul jalalah dan seperti nama Ar-Rahman. Tidak diperbolehkan kecuali kepada Allah. Kemudian yang kedua, di sana ada namanya asma'un mustarakah. Nama-nama yang sifatnya bersyarikat di sana. Bisa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa kepada makhluknya. Seperti lafaz rahim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rahmat dan manusia pun juga memiliki rahmat. Begitu juga sifat as-sami'. Mendengar, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar dan manusia pun juga mendengar. Tapi tentunya di sini berbeda ya ikhwani. Pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala pendengaran yang amat sangat sempurna. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan zatnya yang sempurna. Adapun pendengaran umat manusia adalah pendengaran yang terbatas. Yang kurang sifatnya. Tidak semua bisa mendengar. Dan pendengaran umat manusia ada dimensi dan ukurannya. Mungkin manusia tidak bisa mendengar lebih dari 1 kilo. Atau lebih dari 200 meter. 300 meter sudah tidak mampu. Padahal sama-sama memiliki sifat pendengar. Tapi berbeda. Karena pendengarannya manusia adalah pendengaran yang kurang. Karena manusia didahului dengan ketiadaan dan diakhiri dengan kebinasaan. Hamba yang kurang nakasah. Sehingga di sana ada beberapa nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi namanya sama. Tapi berbeda. Arti dan bentuknya. Dan tidak kita mengetahui melainkan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kaifiyahnya. Tapi maknanya dimengerti dan difahami. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala luas. Dan rahmatnya makhluk terbatas. Sama-sama rahmat. Ini rahmat dan ini rahmat. Begitu juga sifat tangan. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Manusia pun juga memiliki tangan. Apakah tangan Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan tangan makhluknya? Dia berbeda. Walaupun dua-duanya namanya satu. Tangan. Ini harus dibedakan. Jangankan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan manusia. Antara manusia dengan binatang saja sudah berbeda. Manusia punya tangan, binatang punya tangan. Jangankan manusia dengan binatang. Antara binatang dengan binatang, binatang yang lain berbeda. Gajah punya tangan, semut punya tangan. Gajah punya tangan, kambing punya tangan. Apakah sama tangannya kambing dengan tangannya gajah? Berbeda. Ini antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana disamakan sifat dan nama antara makhluk dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ini pendapat yang batil dari kalangan Mu'tazilah wal Jahmiyah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan apapun. Sehingga kita kembali kepada dua lafaz di atas, bahwasanya Ar-Rahim itu sifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat juga kepada umat manusia dari makhluknya. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya sifat rahmat yang dimiliki oleh manusia itu berbeda dengan rahmat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan seluruh nama-nama atau sifat-sifat yang dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki lafaz dan nama yang sama dengan sifat yang dimiliki umat manusia. Maka ini perlu dibedakan. Sifat dan nama yang dimiliki oleh umat manusia itu sifat yang penuh dengan kekurangan. Adapun sifat Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sifat yang amat sangat sempurna. Nah, kemudian al-muallif insya'allahu ta'ala akan masuk ke dalam beberapa permasalahan. Mungkin kita akhiri sampai di sini faedah atau tiga faedah mengenai permulaan kitab Bismillahirrahmanirrahim ilahuna walhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Iyakum.